seumur hidup aku ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punyai ciri selama ini ku cari. Berbeza wajah, ayunya tetap asli. Kalau ku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bagi kasih seadil-adilnya. Sungguh ku merasa resah untuk menilai sesuatu yang indah. Namun ku ada pepatah yang aku kubang. Di sana hanyalah menanti sampai bila pun ku tak pasti. Bertanya kabar melalui tinta, jarang sekali bertemu muka. Namun ku tahu dia setia. Untuk menilai sesuatu yang indah, namun ku ada pepatah yang aku gubah. Ringkas tulisannya, dia sedia undur diri dan memaafkanku. Katanya anggap ini satu mimpi yang datang.